يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. يا حنان يا بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. يا من يا من يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para bapak, para ibu ingkang minulya sedaya. Sareng-sareng mosa datrumiyin kula dherekaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kula ngiyakinaken, kula ngiyakinaken, bilih mboten wonten pangeran, bilih mboten wonten pangeran, ingkang berhak dipun kemawulani. Jawi namung Gusti Allah. Dan kulong yakinaken, sayektosipun Nabi Muhammad punika usanipun Gusti Allah. Ya Arhamar Rahim, ya Amen. tahbiban lahum. Kita anginipun ngawas bikanto ilmu ingkang nafi atas sekelantaran kai bilu jengan kita sedaya donya ngantos demugi akhiratipun. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiatun akad ukhfiha ritu jaza kulunas bima tas'a fala yasudan naka'anha man la yuminu bihawat tabahawa fatarda. Inna sa'ata sa'atamni dino kiamat iku atiyatun bakal teko. Aka tukang nyamarake utukang nyedake sopo ingsun iku ukhfiha ngerahasia ke sopo ingsun ing sa'ah lituja supaya tibal sopo kulunasin skaping awa-awaan bima klan barantasa kang usaha sopo nafsun ing ma'ah. Falaya sudana kamu kau jengasi nyegati ing siro Muhammad ana saking ainganil iman ibiha ngana saking percaya anani dino kiamat sepeman wong layu minukang ora iman sepeman biya kelawan sah wataba alan anut sepeman hawa ing kesenangan iman fatar tamang kau tadi sebabi kerusaan sepeman wa mau apa iku tirka kelamun barang biya minikakan tetap oneng sandingiro ya Musa kolang diko sepungusa hiya utawi tilka uti perkoro iku ngasoya tongkat ingsun atawa kau ai antamitu atawa kau bersandar utawa sindian sopo ingsun utawa bertumpu sopo ingsun alaiha ingatasi aso wa ahusu ai uhbitu warko sajar wa ahusu lan kanggo nyengget utawa kanggo ngeruntuake sapa ingsun biakalan ngaso ngelakona mingatasi kambing ingsun wali lan tetep ketu ingsun via ing dalam ngaso ma'arib ukhra utai pira-pira hajat ukhra kang liya apa ma'arib kola tau sapa Allah alqiha munculna sapa jeroha ing ngaso ya musahi Musa falqoha falqoha mongko panjeneng ngunculake sapa Musa ing tongkat faidan mungkin ada kau mencalak tongkat iku hayatun tadi ulo tas akan melaku apa hayat artosipun kirang langkun inna saata atiatun akadu ukhfiha litu jasa kuluna simbima tas'a saat temene dino kiamat iku mesti datang cuma rahasia tetap kusimpan. Maksudnya hari kiamat itu pasti datang, cuma waktunya yang saya rahasiakan. Litu jazakullu nafsin bima tas'a. Supaya apa? Supaya wong-wong sing padha duweni lakon ing alam donya iku nanti bakal dibales karo Gusti Allah, mula dianakke kiamat kanggo bales sapa sing duweni lakon apik sapa sing duweni lakon ala menika fala yasuddannaka anha man la yuminu biha fatabaha wa fatarda fala yasuddannaka Muhammad aja ngasi wong-wong sing ora percaya anane dina kiamat menghalangi seliramu banjur sampai ora percaya iku aja ngasi. Wong-wong sing ora percaya ana dina kiamat, wong-wong sing padha nuruti karepe nafsu sing ngalang-alangi karo sliramu supaya aja percaya ana dina kiamat, aja sampai sliramu iku kena jertane ucapan mau. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Engko nek percaya kaya mengkono bakal kerusakan sapa wae sing wis percaya anane dina kiamat mergo ana wong sing ngucap muni ora percaya kanggo mempengaruhi dheweke banjur dheweke dadi ora percaya dadi wong sing akhire kerusakan wa matilka biyaminika ya Musa Musa apa sing nang tanganmu itu Nabi Musa jawab kola ya soya atawaka walaiha wa ahusubiha ala khonami wali fiha ma'ali bukhra menika tongkat ingkang kangge tongkatan kula kangge ngepiok-ngepiok kangge ngerontohaken daun-daun pohon ingkang daun pohon kula kangge nedeni mendo kula lan estu wali fiha ma'ali bukhra tasih kata sangat menapa ingkang dados kemanfaatanipun tongkat menika kala alqiyat niki ngenten kisi semua ceritane niku wong rada dawa pertama ayat menika menunjukkan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha hari kiamat itu memang pasti datang ini menjadi kepercayaan atau keimanan kula panjenengan sedaya nggih kita sedaya sebagai orang muslim wajib iman wajib membenarkan adanya hari kiamat cuma waktunya kapan ini tidak ada yang bisa mengerti mulane laisa laha min dunillahi ora ana wong sing bisa jelasake wektune hari apa kapan ini masalah dinane insya Allah Jum'ah sok Jum'ah. Wong Nabi Adam iku lahire tegese digawe karo Gusti Allah dina Jum'ah. Njur engko kiamate ya nek cara hadis Nabi ke muni dina Jum'ah. Ning ora Jum'ah sesuk. Ya Jum'ah iki Jum'ah kapan? Ngoten lho nggih. Yang jelas hari kiamat itu pasti datang. Ngoten. Cuma tidak ada siapapun yang bisa membuka menjelaskan waktunya. Ngoten. Lah kanggo apa? Kiamat diadakan litujza kullu nafsin bima tas'a. Kiamat dianake iki kanggo apa? Kanggo bales wong-wong sing duweni lakon nang alam donya. Sapa sing lakone apik ya bakal dibales karo Gusti Allah pembalasan apik. Wong sing duweni lakon ala ya bakal dibales karo Gusti Allah kanthi pembalasan ingkang awal. Melane famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wong sing ngamal apik ya bakal ketok apike, wong ngamal ala bakal ketok eleke. Niki pun jelas daya menika mangke wonten ing dinten kiamat sedaya mboten waket ingkang nutup-nutupi mboten wonten. Nang donya iso, nang donya iku wong sugih melarat, sing miskin sing mboten sami mawon sedaya waket nutupi celanipun piyambak. Kabeh bisa nutupi cacate dhewe. Tapi besok nang dina kiamat sapa wae ora bakal bisa. Wabeh akan dibuka. Lakon apa mawon ingkang sampun dipun lampahi menika sedaya badhe kelihatan. Lajeng dos pundi pamutine nang ngalam donya menika sampun berbuat ingkang boten-boten napa nggih kira-kira niku boten saged. Ora iso, mesti terbuka. Kecuali memang perilaku itu sudah ditobati oleh manusia sehingga dihapuslah oleh Allah. Lakon napa mawon sing elek-elek sing wis urusan iki wis di ngapur karo Gusti Allah sampun ilang. Termasuk upaminipun nang alam donya ora tau salat. Lah iki nang pintu jahanam kan ana tulisan fulanun la budda min dukhulinar. Fulan wajib masuk neraka. Ini berapa kali meninggalnya itu? Sudah satu tahun setiap hari lima kali kali berapa kali satu tahun ada berapa? Lah iki nek wis kadung kaya ngene iku tulisan iki nang neraka jahanam iku wakeh. Tapi begitu tobat karo Gusti Allah diterima tobatnya, diampuni dosanya, ini semua catatan yang ada di pintu semuanya hilang. Lah muga-muga kula panjenengan sedaya paring ana ditampa tobaté nggih. Amin. Senajan sing duwe lakon menapa kemawon muga-muga ditutup karo Gusti Allah. Amin. Ning ngene iku kudu berusaha kula njenengan sedaya supaya ngamal kesaenanipun menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi tetep berusaha ngamal sing apik sing ditampa karo Gusti Allah. Ngaten. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Lah supaya menika kalian wulan Rajab tas wulan Rajab tanggal 26-27 nggih. Lah menika kula kesempatan kangge ngemotaken Isra lan Mi'raj. Ngaten nggih? Sithik ngelike wengi babakan sasi-sasine Rajab kanggo nerangke Isra lan Mi'raj. Wingi wis tak terangke sithik. Isra lan Mi'raj. Isra menika tindakipun Gusti panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa. Lah Mi'raj menika napa? Tindakipun Gusti Nabi saking Masjidil Aqsa Palestina ngantos langit sapitu ila Sidratil Muntaha sampe dhuwure maneh sampe Raf-Raf. Mumpun ati mriko sampeyan. Padha. Ya Allah. mengenai masalah Isra dan Mi'raj. Kok dipun lampahi wonten ing sebagian malam? Iya mereka ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Lailan iku isim nakirah sing faedahe nek cara ilmu balaghah kanggo napa? Menyedikitkan. Dadi taklil. Dadi Rasul enggak ana ing langit menika namung sebagian malam. Ora kok semalam suntuk mboten. Sebagian malam sampun munggah terus dumugi ngandhap dereng subuh. Niki nek cara akal mesti ora masuk. Ora ngoten nggih? Mergo pancen cara lahire langit ki dhuwur. Ning gandeng nek cara iman ki ya tetep mapan. Wong sing ngunggah kene ku Gusti Allah ya bisa-bisa mawon, ngoten nggih? Sing ngesroke sing nindakake malam niku Gusti Allah ya mesti iso. Wong sing ngecat Lombok kok niku. Nek sing gawe urip niku sing ngunggahke nang langit ya iso, nek kersane nabi mboten waget. Nabi iku ora duweni suwiwi. Dadi aja sok ngaku-ngaku aku lek salat nang Mekah. Lek salat nang Mekah apa nang Madinah, wong nang omah kok salat nang Mekah, ras mangso gaya-gaya ben diarani waline Gusti Allah. Aja sok kaya ngono, ndak ora apik, ndak nipu masyarakat. Masyarakat itu mengerti, ngoten nggih? Dadi nek nabi iku ora duweni suwiwi munggah nang langit ora iso. Isra Mi'raj menika keluar saking kudrah wa iradatullah. Keluar dari kudrah kekuasaan lan iradaipun Allah. Dadi sepanjang Gusti Allah dikersaki karo Gusti Allah, nek ora dikersaki ora bisa. Nabi kok munggah dhewe ora iso. Mulane begitu saking nginggil rume saking langit lajeng masuk Masjidil Haram, terus ana wong ya ditakon, "Jajal Muhammad, angkatan sikile siji." Diangkat. Sijine meneh diangkat. Ayo tiba nek loro kok diangkat kabeh. Lah kowe ngangkat sikil loro ora iso kok ngaku-ngaku muni nang langit. Sapa percaya? Mulane akeh sing rada ora percaya, akeh sing murtad. Mergo napa? Iki ora diparingi iman. Elinga. Isra Mi'raj Nabi menika mboten kersanipun piyambak, menika kersanipun Gusti Allah. Nek sing ngersake Gusti Allah nggih saged-saged mawon. Ibarate niku ra iki nabi terus dunggahke nang langit didunke meneh wong sing gawe urip mesti iso. Sik kok tak contohke nika, aku duweni jam arloji, saiki jame jam 8. Upama kok jamke mlaku karepe dhewe rindik tunggu terus tekan jam 8 sore iki mesti suwi. Ning ngene sing nglakoke iki sing duweni jam muter ter ter ter ter ana semenit wis jam 8 meneh. Saiki sampean duweni jam, jame jam pinten? Jam 8. Saiki putra jam 8 ngasi semenit ora ana, mergo sing nglakoke sing duweni jam. Semono kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindak Isra Mi'raj menika kersanipun Gusti Allah, ora kersanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane iso tekan ngisor ora ora kok semalam suntuk menika mboten. Lajeng nalika Isra lan Mi'raj, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun aturi berhenti-berhenti kalian malaikat Jibril. Niki tak singkat sejarah-sejarah singkat mawon nggih. Nek suwe Jawa tekan ke Maghrib ora rampung. Niki tak ringkes mawon, inti-intine mawon. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Perjalanan menika diiringi atau diderekaken kalian malaikat Jibril. Sedelo-sedelo kon leren, salat 2 rakaat. Sedelo-delo leren salat 2 rakaat. Pertama, saking Masjidil Haram Mekah mampir sik nang Madinah leren salat 2 rakaat. Lajeng tekan Madinah, tindak malih di negara Madian, diaturi kendel salat rong rekangat malih. Terus tindak malih wonten ing Gunung Turisina, gunung yang tempat untuk semedi munajat Nabi Musa alaihissalam, wonten ing mriku ugi salat dua rekangat. Ingkang nomor sekawan tindak malih wonten ing Baitulahmin. Baitulahmin itu tempat kelahiran Isa. Nek cara sakniki Bethlehem ngono nggih. Nek cara bahasa sekolah ini napa jenenge? Bethlehem ngoten nggih. Nggih nek cara Arabe Baitulahmin ngoten niku. Iku tempat kelahiran Nabi Isa. Mriku ugi salat dua rakaat. Dan di dalam perjalanan menika Nabi menika dipun paringi mangertos kalian Gusti Allah diwerono ngalam pirang-pirang ngalam. Ngalam itu kan ada ngalam musyahad, ada alam gaib. Ngoten nggih? Ngalam iku ana ngalam musyahad, ngalam sing ketok mata. Ngalam sing bisa ditemu dengan akal. Nomor loro ngalam gaib, ngalam sing ora ketok mata. Ngoten. Ngalam musyahad ini ngalam dunia, ngalam sing ketok mata, ngalam sing bisa digraita, sing bisa diangen-angen nganggo akal sehat. Ngalam gaib iku ngalam sing ora ketok mata, sing akal ra iso menjangkau. Lah ngalam gaib itu dibagi menjadi dua. Ana ngalam jabarut, nomor loro ngalam malakut. Ngalam napa, Bu? Sepisan ngalam napa? Napa? Jemberut piye? Ngalam jabarut, ngoten nggih? Jabarut nomor loro ngalam malakut. Ngalam jabarut iku dadi ngenten, ngalam gaib iku terbagi dua, ngoten nggih? Ngalam sing ora ketok mata, ngoten? Ngalam sing ora ketok mata itu terbagi dua, ngalame malaikat karo ngalam jabarut. Ngalam jabarut itu ngalame nabi sunang ora-ora mahsyar. Termasuk napa? Nang ngalam kubur niku termasuk ngalam gaib kan niku? Nah, niku ora iso wong bisa kedep nek ora digerakke Gusti Allah, wong ora iso gerak nek ora iso digerakke Gusti Allah. Sapa wae nang ora-ora mahsyar iku ora iso gerak nek ora dikersakke Gusti Allah. Obah ngono ora iso. Ijeng ngalam jabarut, ngalam gaib. Lah, ana ngalam jabarut, ana ngalam malakut. Ngalam malakut iki ngalami para malaikat. Termasuk ngalami para malaikat iku sapa? Ngalami menungso sing ana ing ngalam kubur. Iki termasuk ngalam gaib, nah, terus ngalami malaikat. Mula malaikat iso nakoni marabuka wa manabika wa madinuka. Ra ngoten nggih? Nah, panjur termasuk lagi ada ngalam misal, ngalam percontohan. Ngalam misal ini termasuk ngalam gaib, alam yang tidak bisa dilihat mata. Lah disitulah ngalam misal Nabi melihat sesuatu hal percontohan-percontohan. Lah Nabi menika wonten ingkang dapat wahyu, wonten ingkang ugi kejaba oleh wahyu, oleh bisa mlebu nang alam telu, alam musyahad, alam gaib, alam jabarut, alam malakut. Ya, tadi nabi ku ora kok kabeh nabi, ana nabi Nuh, nabi Sulaiman, Sutradaya menika nabi ku oleh wahyu, diparingi wahyu karo Gusti Allah. Tapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa masuk nang alam musyahad, ngalam dunya, terus senang alam gaib, rupanya orang alam jabarut, orang alam malakut, termasuk ngalam mithal. Lah Rasulullah menika di waktu perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, di dalam perjalanan yang diiringi dengan sholat dua rakaat dua rakaat, disitulah Rasulullah mendapat sinyal-sinyal atau mendapat gambaran-gambaran tingkai Nabi, tingkai pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antarane terus mundi nalika perjalanan Nabi kita diwerahno, ibaratnya kaya film ngoten lho nggih, kaya film. Diwerahno wong sing sirahe digepuki terus, sirahe ditutuki terus sampai acur, kepala dipukuli terus sampai acur, kembali pulih meneh, tutuki maneh, pulih meneh, tutuki maneh, pulih meneh. Rasul preso kados ngaten menika. Matur kalian Jibril, ya Jibril, menika sinten, kaum sinten menika? Jibril ngendika, menika umatipun panjenengan ingkang nalika wonten ing alam donya salat-salat menika sok arasa-rasen nggih menika. Sok kados ngaten menika. Niki dereng, niki rak conto-conto mawon. Wong-wong sing nalika nang alam donya aras-arasen lek nindakake salat perdu sok kaya ngaten niku. Oh, dadi niku umat kula nggih, umat panjenengan. Sinten wonten ing alam donya kok arasane sing salat apa meneh ora tau salat. Wah, ajur mumur mangke ndase niku. Niku sing ngajar ku ndase dhewe, dadi niku awake napa tangane nutuhi ndase dhewe. Niku umat panjenengan ingkang nalika wonten ing alam donya arasane nindakake salat per napa malih wong sing ora tau salat. Muga-muga kita salat sedaya nggih. Lajeng nomor kali preso meneh tiang-tiang ingkang katon ketawis utawa kelihatan jalan muka dan belakang ketok barang saruni. Lajeng podo dingon nangkono podo mangan wit zakum ri duri zakum duri yang dari neraka nangkono kaya kebu sapi dingon lagi mangan duri wudhu ketok nganune. Lajeng Rasul tangkret galan Jibril, ya Jibril menika sinten tiang ingkang dipun ngen, tiang yang digembalakan menika sinten kok mangan duri zakum saking neraka kok wudhu menika sinten? Dijawab menika umat panjenengan ugi ingkang nalika wonten ing alam donya mboten tau zakat niku sepakane ngoten niku. Masya Allah tindak malih lajeng tindak malih preso malih mandang terus tindak-tindak malih kok perlu dipresan malih wong sing dicepaki daging ana daging mateng karo daging mentah milih daging mentah sing daging mateng radoyan malah mangan daging mentah. Lajeng Rasul matur kalian Jibril, Jibril menika kaum kok ndahare kok ndahar daging mentah kok mboten ndahar daging sing mateng wonten sing mateng kok sing mentah tindar iku dos pundi? Oh nika umat panjenengan ugi lah umat ingkang kados menapa menika ingkang sampun kagungan garwa pun duwe bojo nyileh bojone liya yakni wong zina wis duwe bojo tapi nglakoni zina. Masyaallah. Oh ngoten niku to nggih andi kuwi anggap pun duwe bojo kok sok nyileh karo tanggane utawa ora nembung utawa nembung padha mawon sing penting wis duwe daginge dhewe wis enak donge empuk mateng gari mangan ngemplok kok malah mangan daging mentah. Iki wong sing kaya ngoten niku besok bakal ngaten menika. Ngertos to nggih? Nah. Daging mateng karo sing mentah niku jane enak sing pundi? Enak sing mateng napa mentah? Sing jujur. Aku rada rapate percaya. Nek mateng daging niku sajane nek wis dimasak enak to nggih? Enak napa empuk? ya enak ya apa ya halal ten niku saiki upama ora mateng kira-kira enak napa mboten tenan lah kuwi soi kaya ngene iku wong sing sok tukang kaya ngoten niku iki berarti diumpamana wong-wong mangan daginge dhewe sing enak kok malah mangan sing ora enak. Ae muga-muga nek ana sing lakoni kaya ngono kuwi muga-muga krek leren. Muga-muga tobat, ngoten nggih. Iki nek jamaah ngaji ki insyaallah muga-muga ora ana ngono. Wonten apa mboten? Menang bae aja seru-seru. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun nggih? Wong zina niku bayan ngeten cara hadise Nabi besok nang akhirat nang dino kiamat menika barange engko ngambon-ambon wong ahli neraka terus wong nang pod nang ora-ora mahsyar iku padha kambon niku terus barak bakale kewirangan wonten mriku menika. Mula saiki kula namung ngemutaken sing wis do kaya ngono kula ngelik awak kula dhewe nggih. Aku dhewe mati aja kaya ngono nglantel lho nggih. Muga-muga leret nggih. Sing upama sing wingi-wingi wis-wis ya wis, sing wis kadung ya wis nyate wis kliwat kok. Ini jarang ngerti dosa, ya ngertine iki dosa sithik. Wah iki janjane iki bahaya tenan. Estu menika nggih. Aja sok seneng dolanan dalane urip. Ngerti nggih? Aja sok seneng dolanan dalane urip. Pisan maneh, aja sok seneng dolanan mengko ndak ora becik. Ora ngoten. Dalane urip napa to? Nek sok dolanan dalane urip mesti sampean hidupnya itu pasti akan dipermainkan. Dan akan mendapat kesulitan. Niki nek ora glek leren. Mula kula namung menghimbau sak bisa-bisa leren pertobat karo Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Kula namung ngemutaken nggih, aku ngelike engko glek-glek muti nglakoni ngono ya muga-muga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng nomor sekawan Nabi preso wong sing nglangi ana ing lautan darah. Lautan darah cangkeme diseseli watu. Dipun tangkletaken kalian Jibril. Menika sinten malaikat Jibril? Tiang-tiang ingkang semu nglangi wonten ing segara-segara darah, lautan darah. Mulut dipenuhi dengan batu. Menika sinten? Jabe Jibril, menika umat panjenengan ingkang nalika ing alam donya menika sering mangan bondo riba. Dadi wong sing mangan bondo riba sok akhire bakal nglangi nang darah, bakal diseseli watu besok naudzubillahi mintari. Niki ra kanggo ngeling-eling kula panjenengan sedaya nggih. Lajeng ingkang nomor gangsal wong sing numpul ngumpulake kayu ngumpulake bungkuan kayu wis ra kuat ditambahi meneh wis ra kuat ditambahi meneh iku ibarate apa nanggung amanate wong nanggung amanate wong akeh wis ora kuat lakoni meneh ala niki iku ibarate kaya ngoten niku bahaya ini pancen aku aja wis ora sanggup nglakoni amanat ya sudah bilang enggak sanggup aja dititipi amanah tidak disampaikan tuh jangan sampai. Lajeng wonten malih Rasulullah preso dateng tiyang ingkang lambenipun dipun gunting lambene digunting nganggo bima qarida minan nar digunting nganggo gunting neraka. Napa masalahe? Ana menungsa lambene diguntingi ana menungso kelambene dicekriki nganggo gunting saka neraka. Lajeng Rasulullah matur, "Ya Jibril, menika sinten?" Jawabe, "Menika umat panjenengan ingkang wonten ing alam donya menika perintah barang apik mboten nglampahi, nyegah barang ala malah nglakoni. Perintah kon takwa, dhewe mboten takwa. Iku sok akhire ketoki lambene." Masyaallah. Lah niki termasuk apa? Termasuk wong sing tukang pidato niku lho. Termasuk kaya kula barang niku. Aja sampai perintah-perintah orang lakoni. Upama nyuwun sewu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo do takwa nang Gusti Allah. Monggo kula aturi takwa dhateng Gusti Allah. Ngaten nggih? Saya perintah-perintah takwa, tapi saya sendiri enggak mau takwa. Iku sok digunting. Ayo Pak, sesuk do salat tahajud, sesuk salat duha, tapi aku ora nglakoni. Iki jenenge jarkoni. Iso ngajar ra iso? Katok bodol ra iso ndondomi. Iso ngobrol ra iso nglakoni. Mula kula wonten mriki mboten wonten. Napa malih kok perintah? Monggo kula aturi takwa. Saya sangat tidak berani. Mula kula niku nek jenenge menika khotbah niku paling rapate seneng. Napa masalahe? Nek rapate seneng niku nggon itakullah menika. Aku dhewe rumangsa ora iso takwa kok. Kula anggere menika khotbah susah. Mendingan kula ora usah. Nek upama kok gelem akile tak wakilke. Kula ora seneng karo jeneng khotbah niku asline niku. Mergo napa? Lah khotbah niku ora mesti ana wasiat bitakwa to niku. Tembriku niku kula wedi. Ngopo masalahe? Mok tiru iso takwa. Kok perintah karo masyarakat itakullah. Niki lho sing berat. Kula niku sangat tidak suka sebetulnya. Mendingan kula dadi wong umum sidang Jumat pun dadi niku mau ora usah dadi tukang khotbah. Kula ora seneng tukang khotbah menika. Masa niki nggo nengger itakullah. Ha niku lho itakullah niku ayo kowe kabeh padha takwa nang Gusti Allah. Mula nek ngerti kanggone wong sing ngerti khotbah niku ora seneng. Mergo apa? Ana anjuran kon takwa. Ayo nek dhek takwa wong dhek ora tau takwa. Aku ana kon perintah takwa karo wong liya dhewe ora. Iki padha karo dokter Gudigen. Doktere Gudigen nambani wong Gudigen. Sapa percaya? Sampeyan mau Gudigen, kula Pak Dokter. Aku doktere Gudigen. Sampar berobat karo aku. Apa kira-kira sampean percaya karo doktere? Kok dokternya Gudigen kok sampean Gudigen arep berobat karo Pak Dokter sing doktere Gud. Lah niku lho ibarate. Mulane iku nek khotbah niku nanggo masyarakat, ayuhan nas ittaqullah. Lha ora ngoten niku, "Hei menungso ayo takwa nang Gusti Allah. Kula rumangsa urung iso takwa." Karena saya belum bisa merasa takwa, aku wedi ngomong ngene iku waduh kepepet tenan niku ya Allah muga-muga sok aja digunting aku sok ngono mawon nek ngeri ngoten niku kok sok ngeri iki nek ngerti lho nggih ning kanggone wong sing ora ngerti khotbah kok malah doge rebutan ya Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun karo khotbah kok do seneng iki kepiye kula niku ngerti buat pengangkutan bayar pun kalau kok bayar satu saya murah apa ras main khotbah aku genti siapa kalau nggak temawan masanya apa pedih lo saya merasa belum bisa takwa iki masalah ngerti nih aku nakon takwa neng dewi ora iso ora gelem ngelakoni takwa niki sok bakal digunting lah aku digunting rak yo ngenes aku ya mukomku aja digunting lah payah nggih muga-muga nanti niki kula napa nek ngeten iki siji ngeten iki bebas khotbah kali ngeten iki beda khotbah di mimbar masjid Jumat kali ngeten iki beda ning ngene iki luwih bebas. Arep ngomong luwe ora luwe, arep ngasihat bidak ma luwe ora luwe, iku ora apa-apa. Ora usah ngomongke ora apa-apa. Ha niki rak penak, mula anggateng pengajian kula ngemutke. Ora ngoten to nggih? Kula ngemutke dateng pribadi kula piyambak. Larang ngoten, ora kok perintah jenengan. Jenengan gelem luwe ora luwe. Kula ngelik kemawon.